Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana ni'matal imani wal islam. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun anda berada, kita bertemu lagi pada subuh yang berbahagia ini dalam rangka mengkaji tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang dalam kesempatan berbahagia ini kita akan membedah ayat 191 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaul kafirin. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, yaitu dari kota Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Para pendengar yang berbahagia, ayat 191 ini masih membicarakan tentang masalah kumandang jihad yang telah diatur oleh syariat. Kalau di dalam ayat terdahulu telah dijelaskan bahwa jihad itu seharusnya karena menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan harus tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan dilakukan karena kepentingan pribadi ataupun karena keinginan-keinginan lainnya. Di dalam ayat 191 ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertegas tentang apa yang seharusnya dilakukan orang-orang mukmin di dalam melakukan jihad ini, yaitu perangi mereka dimanapun engkau mendapati mereka. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan keluarkanlah mereka dari kota kamu sebagaimana mereka dulu mengeluarkan kamu dari kota tersebut. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Kata-kata saqiftumuhum ini maknanya adalah di mana saja kamu menjumpai mereka. Ya. Ini kalau di dalam bahasa Arab terkadang kita sering mendengar kata-kata saqafah yang maknanya adalah pengetahuan yang mudah diperoleh. Sebenarnya kata-kata saqiftumuhum atau kata-kata saqafah itu berasal dari makna saqif, yaitu membentuk dahan pohon. Karena kebiasaan orang Arab dahulu, kalau mereka berperang, mereka itu hanya punya senjata, tombak, pedang, dan juga busur panah. Nah, mereka mengambil dahan pohon itu yang kemudian mereka bentuk seperti bentuk anak panah. Inilah yang akhirnya mereka pergunakan di dalam peperangan mereka. Jadi, kata-kata saqif asal maknanya adalah membentuk dahan pohon menjadi anak-anak panah, tongkat, dan lain-lain yang dipergunakan untuk berperang. Kenapa diperintahkan di sini berperang adalah karena fitnatu asyaddu minal qatsli. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperang di sini. Tujuannya adalah sebagai tindakan preventif untuk menjaga agar jangan sampai agama ini menjadi terdiskreditkan, agama ini ditekan oleh orang lain. Jadi kembali lagi kepada tujuan utama, yaitu tujuan berperang itu adalah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, untuk membela agama ini agar tetap eksis di atas permukaan bumi ini. Kita diperbolehkan berperang apabila fitnah itu asyaddu minal qatsli. Artinya apa? Perang ini hanyalah sebagai bagian daripada usaha untuk menjaga agama. Karena apabila tidak diperangi, dikhawatirkan nanti agama ini akan semakin muram dan bahkan satu saat bisa hilang akibat tidak ada yang berani untuk mempertahankannya. wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram sampai mereka memerangi kamu. Nah, di dalam kebiasaan masyarakat jahiliyah pada saat itu adalah bahwa mereka sudah menetapkan ada bulan-bulan yang tidak diperbolehkan untuk berperang. Ada 4 bulan, yaitu bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Apabila sampai salah satu pada 4 yang bulan ini, maka segala macam bentuk peperangan dan pertikaian itu harus dihentikan. Kemudian lagi, ada juga tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk berperang di situ. Yaitu salah satunya yang disebut dalam ayat ini adalah di Masjidil Haram. Nah, masyarakat Arab tidak akan mau berperang kalau mereka itu berada di Masjidil Haram atau sekitar Masjidil Haram untuk menjaga kehormatan Masjidil Haram ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini dengan jelas mempertegas bahwa keharaman, kehormatan Masjidil Haram itu boleh dilanggar dengan cara boleh berperang di sekitar Masjidil Haram atau di Masjidil Haram itu sendiri seandainya orang-orang kafir memerangi kita. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas sekali memberikan pengertian bahwa tidak ada istilah kehormatan penjagaan tidak boleh berperang pada satu tempat kalau ternyata bahaya yang menghadang itu bisa menghancurkan agama. Oleh karena itu, bagi umat Islam diperbolehkan untuk mempertahankan agamanya dengan cara berperang walaupun itu harus dilakukan di sekitar Masjidil Haram. Fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaul kafirin, karena ini adalah balasan bagi orang-orang kafir. Demikianlah keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam 190 ayat 191 ini bahwa kumandang jihad adalah merupakan salah satu aturan untuk mempertahankan agama Islam. Tapi bukanlah jihad itu merupakan segala-galanya dalam mempertahankan Islam. Tidak bolehlah kita misalnya sedikit-sedikit jihad dalam artian memerangi orang lain dengan alasan untuk mempertahankan agama. Masih banyak cara lain bagaimana untuk menjaga dan memelihara agama ini tanpa kita harus berperang dan menumpahkan darah. Yang patut kita renungkan adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa aradahum. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sesungguhnya sudah terpeliharalah darah, kehormatan, dan juga agamanya. Ya, mungkin ini adalah pembuka dari dialog kita pada hari ini yang akan mungkin nanti dilanjutkan dengan bentuk ke dialog bersama Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Hanafi. Iya, baik sekali Ustaz Perdana. Dalam surah Al-Baqarah ayat 191 ini kita menemukan kata-kata wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, dan ini sering menjadi dialog atau canda bagi masyarakat Indonesia. Ketika dia mendapat difitnah orang, dia mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi sebenarnya kalau kubunuh kau enggak apa-apa, karena sakitnya ku difitnah itu lebih dahsyat daripada ketika dibunuh. Kubunuh kau gitu. Jadi ini kan menjadi lain pengertiannya. Jadi nampaknya perlu ada pemahaman fitnah yang bagaimana itu lebih kejam dari pembunuhan. Di sini saya coba melihat kenapa kok sampai Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah yang bagaimana itu lebih kejam dari pembunuhan, ditemukan dalam tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, fitnah yang menggoyahkan keimanan seseoranglah yang lebih kejam dari pembunuhan. Bukan sekedar difitnah, dicaci maki, memang itu benar juga. Kadang-kadang sakit hati, terjadinya apa? Pembusukan karakter seseorang karena difitnah, itu kan memang lebih parah dari, lebih bagus mati daripada hidup tapi kondisinya sudah mati, dicegah dan diisolir dari masyarakat. Maka ini juga mungkin bisa dipahami seperti itu. Tapi sebenarnya ayat ini lebih mengatakan menggoyangkan keimanan seseorang. Maka seorang mufasir, saya juga menemukan fitnah di sini adalah kekufuran. Kekufuran itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Kufur yang bagaimana lebih kejam dari pembunuhan? Kekufuran yang memaksa orang lain untuk ikut kufur. Nah, kalau kufur saja gak masalah. Kufur memaksa orang lain untuk ikut kufur. Itulah yang terjadi pada waktu umat Islam masih kondisinya lemah di Mekah. bagaimana kaum kafir Quraisy itu memaksa supaya orang Islam itu meninggalkan agamanya. Seperti kita ketahui bagaimana Bilal bin Rabah disiksa, diterik panas matahari di atas batu, dijepit dengan batu yang begitu besar. Itu kalau itu kan fitnah yang sangat besar itu. Hanya satu, supaya tidak menyebutkan ahad. Nah, Allahu Shomad itu ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan fitnah. Boleh jadi kalau frekuensinya tinggi yang terjadi di masyarakat juga fitnah, tapi fitnah yang paling puncak adalah kufur dan mengajak kekufuran, itu lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, benar sekali Ustaz Zainal. Apa yang Ustaz katakan itu tadi, bahwasanya fitnah itu yang dimaksud di sini adalah fitnah agama. Memang kalau kita perhatikan pemakaian-pemakaian istilah fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, memang sebenarnya pada dasarnya fitnah itu memang lebih kejam dari pembunuhan. Mm-hmm. Kalau bunuh itu selesai mati, tidak ada hal-hal lain di situ. Artinya apa? Sakit fisik itu hanya pada waktu terjadi pembunuhan itu, setelah itu tidak ada sakit lagi. Akan tapi kalau dibandingkan dengan fitnah, sakit fisik dan sakit jiwa ini berketurusan selama seseorang itu masih dalam keadaan hidup. Itulah ibaratnya hidup tapi mati. Ya, wujuduhu keadamini. Keberadaannya itu seperti tidak adanya. Ya. Akan tapi bukanlah maksud daripada istilah ini membolehkan kita lebih baik dibunuh aja orang itu daripada dipinah. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, tidak seperti itu. Tapi fitnah yang paling terbesar yang dimasukkan di dalam ayat ini memang fitnah yang menggoyahkan keimanan seseorang. Ya. Mungkin ada satu cerita yang, bukan cerita, kisah pada masa Rasulullah yang patut kita renungkan, yaitu ketika satu keluarga Yasir ya. Berusaha untuk tetap mempertahankan keimanan mereka, dan akhirnya satu persatu anggota keluarga ini dibunuh secara kejam oleh tuannya. Dan pada saat sampai kepada yang terakhir, yaitu Yasir itu sendiri, maka Rasulullah mengatakan, sabarlah wahai Yasir, sabarlah sedikit lagi, sesungguhnya di hadapanmu sudah terbentang surga yang luas yang akan siap engkau masuki bersama dengan keluargamu terdahulu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya memang untuk mempertahankan keimanan itu butuh harga dan pengorbanan yang tidak sedikit. Ya. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya pengorbanan yang kita berikan di dalam mempertahankan agama ini pasti akan mendapatkan penghargaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga Jannatul Na'imnya. Ya, Ustaz Ferdana. Kalau kita melihat dari perbincangan yang telah kita lalui tentang ayat ini, bahwa balasan yang setimpal bagi orang kafir itu adalah peperangan sebenarnya. Kenapa? Kalau boleh saya analisa di sini, bahwa mereka itu tidak mengerti bahasa diplomasi, bahasa dakwah. Karena hatinya sudah keras. Nah, kekerasan hati itulah yang menyebabkan mereka mudah sekali merubah perjanjian, mengkhianati MOU yang disepakati. Ya, buktinya saja pada ayat sebelumnya, akibat dari pengkhianatan mereka terhadap perjanjian Hudaibiyah lah, maka mereka menjadi hina kembali. Dan itu memang tidak lepas dari skenario dan kehendak Allah. Bahwasanya ketika orang-orang mukmin masuk ke Mekah, mereka sudah hina sebelum datangnya pasukan tersebut, sebab karena membatalkan perjanjian. Nah, ini menarik sekali kalau kita lihat bahwasanya logika berperang ini ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena salah satu media dakwah itu perang. Ya, karena untuk siapa? Bagi mereka yang engkar seperti ini. Nah, satu hal yang menarik juga kita lihat, fa in qataluukum faqtuluhum. Jadi ada balasan. Rata-rata peperangan yang ada di dalam Islam itu mereka mulai sampai terakhir sebelum Nabi wafat, yaitu ketika Nabi ingin mengutus tentara seorang pemuda Usamah bin Zaid itu ya ke perbatasan Syam, karena mereka telah mengadakan gerakan-gerakan yang dapat mengembosi daulah Islamiyah yang dipimpin Nabi di Madinah. Maka ini juga merupakan satu pertanda bahwasanya Islam itu pada dasarnya adalah agama cinta, yang cinta damai dan cinta kebaikan. Tetapi jangan diganggu. Nah, bahkan bagaikan semut api, kemana pun dikejarnya. Kalau dalam pasukan. Cuma semut api ini bisa dipijakin aja. Ya, baiklah para pendengar RRI yang berbahagia. Kajian kita pada hari ini sebenarnya memberikan banyak sekali masukan-masukan yang berharga bagi pengetahuan kita. Yang intinya boleh saya simpulkan di sini sedikit adalah bahwa sebenarnya walaupun Islam itu menganjurkan perang dan menjadikan perang itu sebagai salah satu media dakwah, akan tetapi ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah agama yang bersifat rahmatan lil alamin. Sebagai bentuk konkretnya kita bisa lihat bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah mendahulukan kekerasan di dalam menyampaikan dakwahnya, akan tetapi beliau selalu menunjukkan sifat dan rasa kasih sayang beliau, karena memang dengan itulah makanya orang lebih cepat tertarik kepada untuk memeluk agama Islam ini. Ya, mudah-mudahan kita tetap mempunyai rasa kasih sayang besar di dalam diri kita, baik untuk bagi kita maupun bagi orang lain, dan mudah-mudahan kita tetap bisa menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik, agar agama ini dapat menyebar di seluruh alam semesta ini. Baiklah para pendengar yang berbahagia, mungkin sampai di sini kajian kita pada hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Saya Ahmad Perdana Indra bersama dengan Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.